nona pasir putih, nona pasir putih. Glimangat, kamu pales sekali. Kapal lama dan gunung yang tinggi terlihat jauh di pandang mata. Cantik-cantik nona pasir putih, bikin-bikin beta jatuh cinta. Glimangat kapal lama dan welcome to my channel Glimangat Remix. Dingin-dinginnya air wai pula, lebih dingin kalau dekat nona. Biarpun kuat ombak di tanjung, lebih kuat getar di dalam dada. Glimangat, kamu paling sekali. Kapal lama dan sekali. Kapal lama dan kapal lama dan dingin-dinginnya air wai pula. Thank you.